beban rindu yang selama ini terpendam telah terhapus sudah. Bahagia ku rasa nyanyikan aku lagu malam ini agar rinduku terobati. Benarkah itu yang engkau katakan? Coba katakanlah sekali lagi. Benarkah itu yang agar rinduku